Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amma ba'd. Barakallahu fikum. Setelah selesai kita pada tempat yang pertama dari tanda rafa' dhamma, yaitu isim mufrad, kita masuk pada tempat yang kedua, yaitu jamak taksir. Qala syari wa amma jam'ut taksiri fal muradu bihi ma dalla ala aktsara min ismaini aw isnataini ma ataghayyurin fi sighati mufradihi. Adapun jamak taksir yang dimaksud dengannya adalah apa yang menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki atau lebih dari dua perempuan disertai perubahan di bentuk tunggalnya. Wa anwa'u taghayyuril mawjudati mawjudatu fi fi jumu'i taksiri sittatun. Macam-macam perubahan yang ada pada jamak-jamak taksir ada enam. Awal, taghayyurun bisyakli laisa ghairu. Perubahan dan harokat, tidak yang lainnya. Hurufnya sama antara mufrad dan jamak, tapi yang berubah adalah tunggal harokatnya. Contohnya asadun jadi usdun, namirun jadi numurun. Anda perhatikan hurufnya sama, hamzah, sin, dal. Kalau mufradnya hamzahnya di fathah, sin di fathah, asadun. Jamaknya usdun, hamzah di dhamma, sinnya di sukun. Namirun, numurun. Fa'inna huruf al-mufradi wal-jam'i fi hadainil misalaini muttahidatun. Sungguhnya huruf-huruf pada bentuk tunggal dan jamak pada dua contoh ini sama. Wal-ikhtilafu bainal mufradi wal-jam'i innama huwa fi syakliha. Perbedaan yang terjadi antara bentuk tunggal dan jamak adalah pada harokatnya. Asani taghayyurun bin naqsi laisa ghairu. Perubahan dengan mengurangi huruf, tidak yang lainnya. Harokatnya sama, hurufnya dikurangi. Contohnya tuhamatun menjadi tuhamun. Huruf apa yang dibuang? Huruf ta di akhirnya. Tuhamatun, tuhamun. Tuhamatun, tuhamun. Fa'anta tajidu al-jam'a qad naqasa harfan fi hadhil kalimati wa huwa ta'u wa baqil hurufi ala haliha fil mufrad. Maka kamu dapati jamak pada tata yang jamak sungguh telah berkurang satu huruf pada contoh ini. Pada dua contoh ini yaitu huruf ta. Adapun huruf-huruf yang lainnya tetap sedang keadaannya sama dalam bentuk tunggalnya. Asalis taghayyurun biziyadah. Perhatikan kalau ya-nya satu itu membacanya taghayyur. Kalau ya-nya dua membacanya taghyir. Kalau ya-nya satu berarti masdar dari taghayyara ya taghayyaru taghayyuran. Kalau ya-nya dua berarti masdar dari ghayyara yughayyiru taghyir. Nah, yang ketiga adalah taghayyurun biziyadati laisa ghayru. Perubahan dengan menambah huruf, tidak yang lainnya. Contohnya sinwun, jamaknya sinwanun. Dimisli qawli ta'ala sinwanun wa ghairu sinwanin. Sebutkan dalam ta'liq. Suratul Ra'di al-ayat al-rabi'ata. Surat Ra'd ayat yang keempat. Wa i'rabu sinwanun sifatun linahilin. Fil ayati qablaha sinwan ini dibaca rofa sebagai na'at dari kata nahil pada ayat sebelumnya. Wasifatul marfu'i marfu'un misluh. Na'at bagi kata yang marfu', hukum yang marfu' semisalnya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Tanda rufanya dengan dhammah dhahirah di akhirnya. Al-wawu harfu atfin wa ghairu ma'tufun ala sinwanin. Wawu ruf ataf, ghairu dibaca rufa' diatafkan kepada sinwan. Wal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un misluhu. Kata yang diatafkan kepada isim marfu' hukumnya marfu' semisalnya. Wa alamatu rafi dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Dan rufa'in dengan dhammah dhahirah di akhirnya. Wa ghairu mudhafin mudhafun wa sinwanun. Wa sinwanin mudhafun ilaih. Majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala akhirihi. Tanda jarnya dengan kasrah dhahirah di akhirnya. Wa ilaika makna sinwanin. Dan ini makna sinwan. Qala sahibu mukhtar sihah. Mukhtar sihah ini kamus. Idza kharaja nahlatani aw thalathun min aslin wahidin fa kullu wahidatin minhunna sinwun. Apabila keluar dua batang pohon korma atau tiga dari pohon asalnya, satu pohon namanya, maka masing-masingnya namanya sinwun, ini cabang. Sinwun itu cabang artinya. Jika ada satu pohon asal namanya, kemudian keluar darinya dua atau tiga batang, itu maka namanya sinwun. Cabang ya. Walisnani sinwani. Adapun musananya sinwani. Ika sinnun. Waljam'u sinwanun. Jamanya sinwanun birof'innun. Intaha. Fa'ulima annal farqa bainal musanna wal jam'i fi hadal lafzi annal musanna tuksaru nunuhu al-akhiratu. Perbedaan antara musanna dan jama' pada lafad ini sinwanun atau sinwun, musananya nunnya dikasroh akhirnya, berbeda dengan jamak. Kalau jamak dhamma. Wa aidan perbedaan yang lainnya, al musanna yu'rabu bil huruf wal jam'u yu'rabu bil harakat. Musanna tanda i'rabnya huruf, rafa dengan alif, nasab dengan ya, jar dengan ya. Nah, sinwun, sinwani, sinwaini. Naam, wal jam'u yu'rabu bil harakat. Adapun jamak di'rab dengan harakat. Jamak taksir, rafa dengan dhammah. Sinwanun, sinwanan, sinwanin. Wal musanna la yunawwanu bi khilafil jam'i. Musanna tidak ditanwin. Beda dengan jamak. Baik. Yang keempat, rabi' taghayyurun bisyakli ma'ad naqsi. Perubahan dengan harokat disertai pengurangan huruf. Sarirun sururun. Harokatnya berubah, hurufnya hilang satu. Ya. Kitabun kutubun ahmaru humrun abiyadu bidun rasulun rusulun. Al-khamis taghayyurun fi syakli ma'ziyadah. Perubahan pada harokat disertai tambahan huruf. Nahu sababun asbabun batalun abtalun hindun hunudun sabun sibaun di'bun di'abun suja'un suja'anun. As-sadis taghayyurun fi syakli ma'ziyadah diwan naqsi jami'an. Perubahan pada harokat disertai penambahan dan pengurangan sekaligus. Artinya ada perubahan harokat, ada tambahan huruf, ada pengurangan huruf. Nahwu karimun kuramau, raghifun rughfanun, katibun kuttabun, amirun umara'u. Wa hadhil anwa'u kulluha takunu marfu'atan bi dhamma wa sawa'un akana al-muradu min lafdil jam'i mudzakkaran nahwu rijal wa kutab. Am kana al-muradu minhum annasan aw hunud wa zayanib. Nah, maka macam-macam ini semuanya tanda rofaknya dengan dhammah. Sama saja apakah yang dimaukan dengan yang lafad. yang dimaukan dari lafaz jamak tadi kemudzakkar laki-laki seperti rijal, kutab, para lelaki, para penulis, ataukah yang dimaukan dengannya muannas seperti hunut, zayanib. Wasawa'un akanatid dhammatu dhahiratan kama fi hadhihi al-amsilati, dan sama saja apakah dhammahnya dhahirah sebagaimana telah pada contoh-contoh yang ini yang telah disebutkan tadi. Am kanat muqaddaratan, ataukah dhammahnya muqaddarah kama fi nahwi sakara wa jarha. Naam. Wa nahu adzara wa habala. Taqul qamar rijalu wa zayanibu. I'rabnya qama fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. Qama fi'il madi tetap di atas fathhi, tidak ada kedudukan i'rabnya. Ar-rijalu fa'ilun marfun bil fi'li. Fa'il marfu' dengan sebab fi'il. Qama. Kemudian alamat rafi dhamma dhaira ala akhiri, tanda rufanya dengan dhamma dhaira di akhirnya. Al-wawu harfu adfin. Az-zayani bu ma'tufun ala rijal. Wal ma'tufun ala marfu'i marfu'un misluh. Az-zayani diatofkan kepada kata ar-rijal. Kata yang diatofkan kepada marfu' hukumnya marfu' semisalnya. Wa alamat rafi dhamma dhaira tu ala akhiri, tanda rufanya dengan dhamma dhaira di akhirnya. Ham. Fatajiduhuma marfu'aini bidhammati dhahirati. Kamu dapati keduanya dirofak dengan dhamma dhahirah. Ar-rijalu az-zayanibu. Fataqulu hadaral jarha wal adhara. I'rabnya. Hadara fi'lun madin mabni al-fathi la mahala la min al-i'rab. Al-jarha fa'ilun marfu'un bil-fi'li wa alamatu rafi'i dhamma muqaddara al-alif maksura. Mana min duriyat adzur. Al-jarha fa'il marfu' dengan fi'il. Tanda rafa'nya dengan domah muqaddara atas alif yang maksura. Mana min duriyat adzur. Wal-wawu harfu adfin. Al-adara. Ma'tufun al-jarha wal-ma'tufun al-marfu'i marfu'un misluh. Wa'alamatu rafi'at domah muqaddara ala akhirihi. Mana min duriyat adzur. Qala wa amma jam'ul mu'annasis salim. Tempat yang ketiga, yang tanda i'rabnya, tanda rafa'nya dengan dhamma. Tanda rafa'nya dengan dhamma itu jamak mu'annas salim. Fa huwa ma dalla 'ala aktsara min isnadaini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirihi. Ibnu Muhammad Muhyiddin mendefinisikan jamak mu'annas salim adalah apa yang menunjukkan lebih dari dua perempuan dengan tambahan alif ta di akhirnya. Disebutkan oleh Muhammad Shahir dalam Ta'liq, aku hadza at-ta'rifu laisa bijami'in mani'in. Definisi Muhammad Muhyiddin ini tidak jami' mani'. Jami' yaitu mencakup semua yang tercakup padanya, manik menghalangi yang di luar itu dari masuk dalam definisi. Wa yustaratu fit ta'rif ya yakuna jami'an mani'an. Disyaratkan dalam sebuah definisi itu harus jami' manik, mencakup semua yang masuk padanya dan manik menghalangi yang tidak masuk dalam definisi tersebut. Wadhali kalian hukala madala ala aksara min isnataini. Karena syarih di sini menyebutkan definisinya adalah apa yang menunjukkan lebih dari dua isnatain. Lebih dari dua perempuan. Summa dhakara hammamat ma'anna hammamat mufradu mudhakar walaysa mu'annasan. Kemudian beliau mencontohkan dalam contoh hammamat. Padahal hammamat ini tunggalnya mudhakar hammamun. Ya, bukan mu'annas. Fa'ala hadha ta'rifu la yuqalu inna hammamatin jam'u mu'annasin salimun. Maka kalau kita berdasarkan definisi Muhammad Muhyiddin tadi, menunjukkan lebih dari dua perempuan, maka tidaklah dikatakan apa hammamat jam'u mu'annas salim. Kenapa? Karena mufradnya mudzakkar. Nah, sementara dia mengatakan madala ala aksar min isnataini. Lebih dari dua perempuan. Lalu apa definisi yang tepat? Wal aula fi ta'rifi ma'arrafahu bihi Ibnu Hisyam rahimallahu haitsu qala ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Apa yang lebih tepat dalam definisi jamak muannats salim adalah apa yang telah disebutkan, didefinisikan oleh Ibnu Hisyam rahimallahu dan ucapannya, jamak muannats salim adalah ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Apa yang dijamakkan dengan alif tak tambahan. Undur asyudur wal qatar lahu. Silahkan kamu lihat kitab asyudur dan juga al qatar karya Ibnu Hisyam. Waqad sabaqahu ila dhalika Ibnu Malikin fil alfiyati. Sungguh telah mendahului Ibnu Hisyam dalam definisi ini Imam Ibnu Malik dalam alfiyahnya, haitsu qala wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Dan kata yang dijamakkan dengan alif ta, maka dikasrah ketika jar dan nasab bersamaan. Artinya apa? Jamak muannats salim, tanda nasab dan jarnya sama, yaitu kasrah. Fa in qulta, kalau kamu bertanya, lima summiya jam mu'annasin ma'anna mufradahu qad yakunu mudhakkaran. Kenapa dinamakan jamak mu'annas? Padahal bentuk tunggalnya ada yang mudhakkar. Fa'ilaikal jawabu. Inilah jawabannya. Qala al-Kafrawi. Berkata al-Kafrawi. Wa takhidul jam'i bita'nisi wassalamati jara alal ghalib. Nah, pengkaitan jamak dengan mu'annas dan salamah, jamak mu'annas salim, ini berjalan atas mayoritas. Mayoritasnya yang dijadikan jamak muannats salim tadi ada alif ta itu untuk muannats. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa mudzakkar kok jamak muannats salim, jawabannya karena ghalibnya, mayoritasnya di jamak muannats salim itu adalah muannats. Qala al-Hamidi al-Kafrawi, berkata al-Hamidi atas Kafrawi. Ya, Al-Kafrawi ini punya syarah terhadap matan Al-Jurumiyah, kemudian Al-Hamidi memberikan taklik. Qawlu 'alal ghalib ay anna al-katsira fil majmu'i bihima ay yakuna jam'a muannatsin saliman. Ghalib 'alal ghalib maknanya apa? Kebanyakan pada jamak yang dijamakkan dengan alif ta ini adalah jamak muannats yang salim. Wa qala al-Ahdal fil Kawakib, berkata Ahdal dalam Al-Kawakib, qad sara fi 'urfin nuhati hadha al-lafdhu a'ni qawlahum jam'a muannats salim salima kal'alami 'ala ma jumi'a bil alif wa ta wa in ikhtalafat afraduhu tasmiyatun lisyai'i bismi juz'ihi al-akthar intaha. Berkata Ahdal dalam Al-Kawakib, sungguh telah menjadi dalam definisi dalam kebiasaannya para ahli nahwu lafadz ini, yakni yang ucapan yang saya maukan ucapan mereka jamak muannats salim kal alam, ya, seperti sudah menjadi nama, ya, untuk kata yang dijamakkan dengan alif ta walaupun mufradnya berbeda-beda. Ini ada yang mudzakkar, ada yang muannats. Ini penamaan sesuatu dengan nama bagiannya yang paling banyak atau yang lebih banyak. Intaha. Nahwu Zainabatun atau Zainabatin wa Fatimatin wa Hammamat. Taqulu ja'az Zainabatu wa safara al-Fatimatu. Nah, Zainabat fa'il. Sekarang kalau bertanya kenapa ini enggak ada taknya? Ya, kenapa tidak dikasih tak taknis fi'ilnya? Nah, jawabannya untuk jamak muannats salim itu hukumnya jaiz. Ya, hukumnya apa? Hukum taknya, hukum tak pada fi'ilnya adalah jaiz, boleh. Tidak wajib. Wa Zainabat wal Fatimat marfu'atun. Ini kufiyun, ya. Seingat saya kufiyun membolehkan untuk jamak muannats salim ini fi'ilnya tidak diberi tak. Wa Zainabat wal Fatimat marfu'ani. kata Zainabah dan Fatimah keduanya marfu sebagai fa'il, wa alamatu raf'ihima dhammah dhahirah, tanda rafa'in dengan dhammah dhahirah. Wa la takunu dhammatu muqaddaratan fi jam'il manasi salim illa inda idhafatihi li ya'il mutakallim. Dan dhammah tidaklah muqaddarah pada jamak muannats salim kecuali ketika diidhafahkan kepada ya'il mutakallim. Jadi tidak ada yang ta'adzur, tidak ada yang tsiqal untuk jamak muannats salim. Muqaddarahnya kenapa? Lil munasabah. Contohnya hadhihi syajarati wa bakarati. Ini adalah pohon-pohonku dan sapi-sapi betinaku. I'rabnya perhatikan hal tanbih. Haknya pada isim misal tanbih. Bihi ismu isyarah mabni alal kasri fi mahalli rafin mubtada'un. Bihi isim isyarah tetap di atas kasri, menduduki kedudukan rafa. Naam. Sebagai mubtada' syajarati khobar marfu' fil mubtada'. Ini khobar mubtada' marfu' dengan mubtada'. Wa alamatu rafi dhammah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Tanda rafanya dengan dhammah muqaddarah sebelum ya' mutakallim. Huruf di atas huruf sebelum ya mutakallim. Mana min duriya istiqalul mahali biharukatul munasabah. Wasyajarat mudhaf wa ya mutakallim domirun muttasilun mabni ala sukun fi mahali carin bil mudhaf. Alwawu harfu adfin bakarati ma'tufun ala syajarati wal ma'tufu ala marfu'i marfu'un misluhu. Wa alamatu rafi dhamma muqaddara ala ma qabla ya il mutakallim. Perhatikan tanda rufanya dengan dhamma muqaddara di atas huruf sebelum ya mutakallim. Bakarat mudhaf wa ya' mutakalim domirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali jarin bil mudhaf. Baik. Qala syarih fa'in kanatil alifu ghaira za'idatin yang kanat mawjudatan fil mufradi nahu al-qadi wal-qudat wad-da'i wad-du'at lam yakun jam'a mu'annasin saliman bal huwa hina idin jam'u taksirin. Nah, maka jika alifnya itu bukan zaidah, tadi disyaratkan apa? Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatin. Jamak muannats salim itu yang dijamakkan dengan alif ta' tambahan. Nah, sekarang kalau alifnya bukan alif tambahan, alifnya ada dalam bentuk tunggalnya. Contohnya al-qadi jamaknya al-qudat, ad-da'i jamaknya du'at. Maka dia bukan jamak muannats salim. Bal huwa hina idin jam'u taksir. Maka dia ketika itu jamak taksir, bukan jamak muannats salim, karena alifnya sudah ada di bentuk tunggalnya. Wa kadzalika law kanat ta'u laisat zaidatan bi an kanat mawjudatan fil mufrad. Demikian pula jika ta'nya itu bukan zaidah, bukan tambahan, ta'nya sudah ada dalam bentuk tunggalnya. Nahwu maitun jam'aitun jamaknya amwat. Ada ta'nya, tapi ta'nya apa? Asli. Baitun abyad. Bait, ini bait syair, jamaknya abyad. Sautun aswat, suara. Kana min jam'i taksir, walam yakun min jam'i manasi salim. Maka dia adalah jamak, apa? Taksir, bukan jamak manasi salim. Sebutan dalam ta'liq. Qala ibn Akil fa kharaja nahu qudatun fa inna alifahu ghairu zaidatin bal huwa bal hiya munqalabatun an aslin wa huwa al-ya li'anna aslahu qudayatun. Maka keluar dengan contoh qudat, ya, keluar dari jamak muannats salim contoh qudat. Semuanya alifnya bukan zaidah, tapi dia alif yang dirubah dari aslinya yaitu ya. Karena asalnya adalah qudayatun. Perhatikan pelajaran i'lal qudayatun kulibatil ya'u alifan litaharrukiha wanfitahima qablaha fasara qudat. Intaha qala ubada wa fi hasyadi ala syudur ya dhahab qalu qudatun asluhu qudayatun taharrukatil ya'u wanfatahima qablaha. Ya'nya berharokat dan difatah huruf sebelumnya. Wa kulibat alifan, dirubah jadi alif. Fal alifu aslun linkilabiha anil ya'i allati hiya mawjudatun fil mufrad wa huwa al-qadi. Maka alifnya adalah asal karena dia dirubah dari ya yang dia ada, yaitu ya itu ada pada bentuk tunggalnya yaitu al-qadhi. Wallahu a'lam bis-shawab. Adapun tempat yang keempat, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya bi'nillahi ta'ala. Nakhtafi bihadzal qadr wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.